Bapak Ibu sekalian, kalau pagi ini kita belajar akan tentang gereja, maka bukan suatu hal yang baru buat kita gitu ya. Karena di mana-mana di Indonesia kita berjalan, kita akan ketemui banyak gedung-gedung gereja. Saya juga baru kembali dari daerah, dari Kalimantan, dan di sana sepanjang jalan kita akan menjumpai banyak sekali gereja. Lalu apakah itu yang akan dimaksud dengan gereja yang bertumbuh atau perkembangan daripada gereja sesungguhnya? Kita akan melihat bahwa gereja yang sesungguhnya bukan sekedar gedung, ya, tapi kita tahu asal daripada kata gereja itu adalah ekklesia, ya, yang artinya dipanggil keluar. Boleh tolong? Ekklesia yang berasal dari kata Yunani. Jadi gereja itu bukan gedungnya, tetapi adalah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu. Siapa yang memanggil kita? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi bukan kita yang mau bersekutu bersama-sama, bukan inisiatif kita, tapi Tuhan sendiri yang memanggil kita. Supaya kita boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang percaya untuk bersekutu bersama-sama. Dan di sini kita tahu kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga yang akan memimpin hidup kita di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa Tuhanlah kepala dari gereja itu. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memanggil kita di dalam perkumpulan orang-orang percaya, maka kita juga tahu bahwa kita seringkali sebagai umat Tuhan, ya, gereja adalah umat Tuhan, bukan gedungnya, tetapi umat Tuhan di mana kita adalah bagian daripada kerajaan Allah itu. Tuhanlah pemilik kerajaan surga, maka kita adalah umat daripada kerajaan surga itu yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini merupakan satu karunia, anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kemudian kita gereja juga bisa seringkali disebut sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Coba kita buka di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau kita sebagai gereja merupakan bait Allah, yaitu tempat kediaman Allah, ya. Jadi kalau Allah ada diam di dalam hidup kita, kita menjadi bait Allah, dan kita tahu itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kita. Jadi kalau Tuhan berdiam di dalam hati kita, Tuhan Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita adalah bait Allah yang harusnya juga kudus. Karena Tuhan Allah kita adalah kudus. Kemudian seringkali gereja juga disebut sebagai bangunan Allah. Di mana kita merupakan bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan bahwa, saya bacakan ya. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, ya. Jadi kita adalah bangunan Allah, tempat teman sekerja daripada Allah. Kemudian dikatakan juga kita gereja adalah kawanan domba Allah. Yaitu di mana Allah sebagai gembala kita, kita adalah kawanan domba yang membutuhkan pimpinan dan bimbingan daripada gembala, ya. Domba dikatakan satu binatang yang bodoh gitu ya, yang tidak punya inisiatif. Oleh sebab itu dia harus perlu bimbingan seorang gembala. Nah, kita adalah kawanan-kawanan domba. Kalau kita lepas jauh daripada gembala, maka kita akan mudah tersesat, menyimpang jalan jauh. Kemudian dikatakan juga gereja itu adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Saya bacakan buat saudara-saudara ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Oleh sebab itu tubuh ini banyak anggota ya. Ada tangan, ada kaki, ada bagian-bagian tubuh yang lain. Oleh sebab itu tubuh Kristus, kita ini semua adalah anggota-anggota tubuh yang mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan yang mempunyai kepala yaitu Kristus sendiri. Ya, jadi gereja banyak sekali disebut di dalam Alkitab dengan istilah-istilah seperti yang tadi kita baca. Ya. Kemudian kita tahu bahwa gereja itu memiliki sifat-sifat. Gereja memiliki sifat-sifat yang pertama adalah gereja yang kudus, ya. Gereja itu kudus karena kita adalah bait Allah. Tuhan itu kudus. Oleh sebab itu gereja harus memiliki sifat yang kudus. Tadi kita sudah lihat kita adalah bait kudus, bait Allah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi, saudara-saudara, sifat gereja yang pertama adalah harus kudus karena kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar, ya, orang-orang yang dikuduskan, yang menjadi orang-orang kudus, bukan karena kita yang kudus, bukan karena kita orang yang tidak berdosa, bukan, tapi karena kita dikuduskan oleh Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, hidup kita bukan kita yang menguduskan diri kita sendiri, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita harus berbeda. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang kudus kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memiliki hidup yang berbeda. Dari hidup kita yang lama menjadi hidup kita yang baru. Hidup kita yang gelap sekarang menjadi hidup kita yang terang. Dan kemudian kalau kita mengatakan bahwa saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar menjadi orang-orang yang kudus, bagaimana mungkin orang bisa melihat kalau itu cuma hanya perkataan atau hanya tekad saja tapi tidak dilakukan. Tetapi orang-orang yang kudus itu harus nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan hidup itu harus dapat dilihat oleh orang lain. Bukan sekedar mengatakan saya orang yang sudah dipilih Tuhan. Saya orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Saya orang Kristen. Bukan demikian. Tapi orang bisa melihat gak perbedaan antara kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Berbedakah kita dengan kehidupan orang-orang dunia? Nyatakan kehidupan perbedaan itu. Kalau tidak berbeda, orang akan mengatakan apa bedanya orang Kristen, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang sudah dikuduskan dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus kudus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kita tahu sifat gereja yang kedua adalah am atau dikatakan umum, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Jadi bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan hanya untuk sekelompok suku bangsa, bukan untuk hanya satu wilayah tertentu di mana oh ini ada orang-orang Kristen yang dimenangkan oleh Tuhan, hanya satu wilayah tidak. Tuhan mengatakan kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, ya. Jadi dikatakan tidak terbatas oleh satu wilayah dan juga tidak terbatas pada satu golongan, ras, suku, bangsa, tetapi untuk semua suku bangsa Tuhan datang. Tuhan bukan hanya memilih bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain, ya. Tuhan tidak menyelamatkan hanya bangsa pilihan, tetapi Tuhan menyelamatkan umat pilihan Tuhan yang berkenan kepada Dia. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sifat gereja yang umum tidak terbatas pada satu wilayah, tidak terbatas pada satu golongan, tidak terbatas pada satu zaman. Hanya pada zaman dulu Tuhan menyelamatkan. Atau hanya pada zaman sesudah Yesus baru Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan dari bangsa-bangsa sebelum PB, di PL, di PB, dan juga pada masa yang akan datang. Ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa sifat gereja adalah kudus dan kemudian bersifat umum. Kemudian yang ketiga, ya, sifat gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Tadi dikatakan bahwa eklesia, ya, perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu harus bersifat persekutuan. Bukan individu, ya, bukan hanya diri sendiri, tapi ada satu ikatan di dalam persekutuan itu. Di mana orang-orang bersekutu, bersatu karena berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan kepentingan saya sama dengan kepentingan orang ini, maka kita sama-sama bersekutu yuk. Ya, kalau kita berkelompok, biasanya orang yang sama-sama kita suka, punya kesukaan yang sama, hobi yang sama, atau punya tujuan yang sama. Tapi di dalam gereja bukan hanya kita mempunyai kesukaan yang sama atau kebutuhan yang sama, tapi dasar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pegangan kebenaran di dalam hidup bergereja. Kemudian juga di dalam persekutuan ini harus ada saling membantu, ya. Dikatakan kita harus saling tolong menolong. Di mana waktu Yesus juga menolong para jemaat mula-mula di mana mereka membutuhkan pertolongan, yang sakit, yang dalam duka, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Begitu juga sekarang, gereja harus saling membantu, bukan mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Ya, itulah cerminan daripada gereja yang harus nyata di dalam dunia ini, yaitu kudus, umum, dan merupakan persekutuan daripada orang-orang kudus itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah melihat demikian sifat-sifat daripada gereja ini, maka kita tahu beribadah yang benar dan bagaimana kita hidup yang benar, yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mempunyai landasan yang benar, maka kita beribadah dengan benar dan juga kita melayani Tuhan dengan benar, ya. Jadi bukan sekedar saya mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hanya mengisi sekedar pengetahuan kita saja. Tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk kita melayani sesama kita sesuai dengan anugerah atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena di dalam gereja itu kita tahu bahwa ada istilah, ada gereja yang nampak dan gereja yang tidak tampak, ya. Kalau kita hanya melihat gedung gereja, lalu di dalam ada orang-orang gereja di mana bersekutu, beribadah bersama-sama, membaca firman Tuhan gitu, ya. Ada persekutuan, lalu apakah semua orang di dalam gereja itu adalah orang-orang yang sudah merupakan pilihan Tuhan? Nah, di sini ada dua istilah yang dikatakan, gereja yang nampak dan gereja yang tidak tampak. Gereja yang nampak adalah yang bisa disebut kita, orang-orang Kristen gitu, ya, yang beribadah setiap hari Minggu, ada persekutuan gitu, ya, saling menolong, yang kelihatan. Tetapi sesungguhnya ada gereja yang tidak tampak, yaitu gereja di mana sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi di dalam gereja yang nampak ada orang-orang pilihan Tuhan dan ada yang tidak. Dan orang-orang yang pilihan Tuhan ini adalah yang tidak kelihatan, di mana hanya Tuhan yang tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan gitu, ya. Tetapi kita bisa melihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah gereja yang bukan hanya sekedar untuk milik kita pribadi. Kita mendapatkan sesuatu karunia anugerah Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi biarlah kita juga boleh membagikan kepada orang-orang lain, ya. Kita boleh menjadi gereja-gereja yang bisa kelihatan oleh orang-orang lain, di mana kita boleh saling membagi diri. Kemudian ciri-ciri gereja yang sehat, ya. Ciri gereja yang sehat yaitu satu, katakan berdasarkan kepada firman Tuhan. Jadi ada pemberitaan firman yang benar. Semua juga gereja mengatakan dia punya Alkitab, ya. Semua baca Alkitab, semua bahas khotbah dari Alkitab. Tapi apakah sungguh-sungguh mempunyai kebenaran, ya? Maksudnya doktrin yang benar. Karena di dalam banyak gereja kita tahu banyak macam-macam ajaran. Kok yang ini bertentangan ya? Yang ini kok bertentangan ya? Maka oleh sebab itu kita tahu yang harus menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Betulkah firman mengatakan demikian? Ya, di dalam pemberitaan firman banyak tafsiran-tafsiran. Oleh sebab itu tafsiran yang benar adalah ketika Alkitab juga menafsirkan Alkitab. Di mana pegangan kita adalah Alkitab, ya. Jadi kalau kita sekarang menjumpai banyak sekali gereja-gereja yang saling bertentangan gitu ya. Saling kok yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini dan mereka saling bertentangan. Sehingga gereja itu tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuatan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat ke perkembangan dunia saat ini, gereja tidak lagi menjadi satu hal yang menarik, ya, daya tarik dunia, di mana orang-orang daripada masa kini lebih tertarik kepada kehidupan dunia daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena gereja seringkali atau banyak yang sudah meninggalkan kebenaran daripada firman Tuhan. Di mana kita bisa melihat kalau menurut data saat ini memang gereja baik Katolik maupun Protestan sudah tertinggal oleh dari kelompok Muslim gitu ya. Muslim sudah menjadi nomor satu di seluruh dunia. Bukan karena dia kalau orang mengatakan gini, ya tentu saja dia paling banyak. Kenapa? Karena dia punya anak banyak, kemudian boleh beristri banyak gitu ya. Jadi perkembangannya mungkin lebih pesat. Tetapi kita juga bisa melihat kenapa gereja tidak berkembang. Lalu alasannya tadi secara kuantitas gitu ya. Kalau orang-orang di Eropa tidak mau punya anak sekarang ya, dikatakan satu banding setengah gitu ya. Satu keluarga hanya punya anak setengah, artinya apa? Dua keluarga hanya punya anak satu. Tidak mau punya anak, tidak mau berkembang. Lalu ya wajarlah ketinggalan gitu ya. Tetapi di sisi lain kita melihat juga banyak orang yang meninggalkan gereja, tidak lagi mau beribadah di gereja. Mengapa? Karena mereka mencari kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. Kebenaran Alkitab seringkali tidak menyenangkan buat hidup orang-orang. Mereka seringkali kompromi gitu ya. Kalau kita melihat misalnya LGBT saat ini di dunia, di Amerika sudah merestui akan LGBT. Sudah gereja-gereja sudah merestui. Sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok di gereja. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa perkembangan daripada gereja yang demikian sudah merosot di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang hanya mencari kepuasan. Orang hanya mencari apa yang cocok dengan saya. Begitu juga di dalam ibadah. Kalau firman tidak cocok, maka saya tidak mau ikut gitu ya. Dan gereja-gereja sekarang banyak yang ditinggalkan. Orang lebih banyak tertarik kepada pemikiran-pemikiran duniawi. Mereka menjadi free thinker yang berkembang pesat. Lalu akhirnya gereja ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu biarlah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah ciri-ciri daripada gereja yang sehat. Kemudian, kalau kita sudah memiliki firman yang benar, dasar yang kuat sebagai pegangan hidup kita, maka kita juga akan terlihat di dalam pelaksanaan sakramen yang benar. Di dalam Protestan kita tahu sakramen itu adalah sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Nah, sakramen ini adalah merupakan pemurnian daripada doktrin itu. Kita bisa melihat doktrinnya benar, harusnya pelaksanaan sakramennya juga benar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan disiplin dengan benar. Nah, di sini gereja perlu juga disiplin ya. Paulus mengatakan, "Hai kamu yang berbuat dosa, tegur di depan muka orang banyak." Wah, kalau kita lakukan sekarang bukan saja orang marah gitu ya. Wah, bisa meninggalkan gereja lalu mulai dikatakan, "Wah, ya tentu aja gereja itu ditinggalkan karena kurang bijaksana pastornya atau pendetanya gitu ya, menegur orang." Kalau pendetanya sudah berani mengatakan sesuatu, disiplin orang kepada orang yang tidak benar, orang marah, tidak suka, mengatakan tidak bijaksana. Kalau pendetanya berpikir, "Aduh, kalau saya ngomong pasti ini orang meninggalkan gereja, lebih baik saya diam saja." Lalu orang mulai melakukan kompromi, "Gak apa-apa tuh berbuat dosa, gak apa-apa tuh berbuat salah, orang didiamkan saja." Begitu juga dengan LGBT di gereja, direstui malah gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam gereja perlu pelaksanaan disiplin dengan benar juga. Oleh sebab itu, ketiga ciri daripada gereja yang sehat ini harus dimiliki, yaitu pemberitaan firman yang benar, sakramen yang benar, dan ada disiplin untuk jemaat-jemaatnya itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat demikian, ciri-ciri daripada gereja ini berarti kita tidak bisa lepas daripada pelayanan pastoral ya. Kenapa disebut pelayanan pastoral? Karena pada waktu itu yang melayani hanya pastor, pendeta gitu ya. Tetapi masa kini pelayanan pastoral tidak hanya dilakukan oleh pendeta atau pastor, tetapi juga dilakukan oleh majelis, penatua, orang-orang awam yang diberi bekal lebih dahulu ya. Jadi bukan hanya milik pastor atau pendeta. Jadi pelayanan pastoral ini mempunyai tujuan, yaitu membimbing jemaat langkah demi langkah ke arah kematangan hidup rohani secara utuh menjadi serupa dengan Kristus ya. Jadi saudara-saudara, pelayanan pastoral perlu dilakukan di dalam kehidupan bergereja untuk menjadi gereja yang sehat. Bukan supaya kelihatan ada aktivitas loh ya, tetapi memang mempunyai tujuan membimbing jemaat. Karena jemaat ini perlu dibina. Bukan sekedar lalu jemaat dibawa, diberitakan firman, sudah mengenal, mengaku percaya, lalu dilepas bertumbuh sendiri. Perlu dibimbing langkah demi langkah supaya jemaat ini makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita melihat tujuan daripada pastoral ini, maka kita bisa melihat cara pelayanan pastoral. Ada tiga pelayanan di dalam pelayanan pastoral ini. Yang pertama yaitu jelas melalui pemberitaan firman ya, melalui mimbar, khotbah-khotbah, di mana orang-orang jemaat perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan menjadi landasan untuk hidup berjemaat. Kemudian kita tahu bahwa bukan sekedar hanya pemberitaan firman Tuhan saja ya. Manusia, jemaat, umat bukan hanya membutuhkan pengetahuan melalui pemberitaan firman di mimbar, tetapi juga perlu relasi. Perlu relasi antar jemaat dengan pimpinan gereja, dengan aktivis, dengan pendeta atau dengan pastor ya. Sehingga bisa dilakukan dengan melalui konseling. Karena di dalam konseling ini ada relasi ya antara jemaat dengan pimpinan atau penggembalaan gitu ya. Jadi kita bisa melihat melalui konseling ini, kenapa perlu konseling? Karena di dalam setiap hidup manusia pasti akan menjumpai permasalahan dalam hidup ini ya. Tidak ada manusia yang hidup lepas dari permasalahan. Lalu mengatakan, "Saya sudah menjadi Kristen, maka saya akan hidup bebas. Karena begitu saya berdoa, Tuhan tolong. Begitu saya ada masalah, saya masuk kamar, lipat tangan, lalu Tuhan langsung bereskan masalah." Ya, bukan itu. Kita perlu doa, tapi kita juga perlu dibimbing oleh orang yang lebih matang rohaninya. Di dalam hal ini, kita perlu melakukan counseling gitu ya, kepada orang-orang yang diberikan sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengkonseling orang. Jadi bukan setiap orang bisa mengkonseling orang, bukan cuma pendeta. Kalau dulu hanya pendeta, tapi sekarang orang-orang awam pun bisa melalui pendidikan, ya, pembinaan yang dilatih. Kemudian kita tahu karena melalui konseling ini kita bisa membantu, menolong jemaat yang membutuhkan pertolongan pada saat mereka menginginkan untuk mengetahui, melihat tujuan hidup mereka secara kekristenan, secara realistis gitu ya. Kadangkala orang-orang mempunyai tujuan hidup yang saya sebagai orang Kristen ya harus seperti ini ya. Teori gitu ya, tapi realitanya apakah seperti demikian? Maka itu kita harus perlu bimbingan bagi jemaat-jemaat yang baru yang masih belum mempunyai dasar yang kuat, yang masih belum mempunyai tujuan yang realistis, kemana mereka harus melangkah sebagai seorang Kristen, maka dia juga perlu bantuan ya melalui konseling ini. Juga untuk bisa melihat Alkitab, kebutuhan Alkitab, kebenaran Alkitab sebagai standar kebenaran itu. Sebagai standar yang mutlak untuk bisa dilakukan. Ya, jadi saudara-saudara, kita belajar Alkitab bukan cuma pengetahuan, tapi bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu perlu bimbingan. Kemudian juga bisa memakai sarana konseling ini sebagai tujuan hidup kita sebagai seorang Kristen untuk pertumbuhan iman kita, ya. Pada saat kita mengalami persoalan, pada waktu kita mengalami pergumulan, kita merasa tidak mampu, lalu kita bisa melakukan mencari konselor gitu ya, untuk bisa mendapatkan bimbingan di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian yang ketiga, pelayanan pastoral itu juga menyangkut pelayanan diakonia. Maksudnya apa? Kunjungan ya. Kunjungan-kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang janda-janda miskin, orang-orang yatim gitu ya. Orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Kepada orang yang sedang berduka, yang membutuhkan pertolongan. Maka itu diperlukan pelayanan atau kunjungan-kunjungan. Dan sebab itu di dalam gereja pun harus ada pelayanan kunjungan kepada jemaat ya saudara-saudara, bukan hanya sekedar di mimbar, bukan sekedar counseling, tapi juga perlu dikunjungi jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita juga bisa melihat apa sih fungsi daripada pastoral ini. Fungsi dari pelayanan pastoral ini adalah yang pertama, membimbing orang percaya untuk hidup kudus, ya. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang berdosa yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang kudus ini perlu juga dibimbing di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali pencobaan-pencobaan ya. Kita menjalani hidup tidak hanya satu jalan, satu jalur, tetapi banyak cabangnya. Kemana kita mau melangkah? Banyak tawaran-tawaran dunia yang lebih menyenangkan, yang kelihatannya menyenangkan dan menggiurkan gitu ya. Kelihatannya baik, tetapi kita tahu hanya tujuan kepada Kristuslah yang sungguh-sungguh benar gitu ya. Nah, oleh sebab itu di dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya. Jadi, di dalam pelayanan pastoral perlu pembimbingan. Membimbing orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan juga orang yang menolong harus juga kuat gitu ya. Jangan saya mau menolong orang-orang yang gay gitu ya. Mungkin laki-laki, saya sudah kuat. Kemudian masuk ke dalam kelompok gay. Ternyata bukan dia yang menolong, malah dia yang ditarik gitu ya. Jadi jaga dulu dirimu supaya tidak kena pencobaan. Supaya kita bisa menolong orang lain untuk masuk ke dalam jalan yang benar. Kemudian fungsi dari pelayanan pastoral adalah memelihara umat memiliki iman yang sehat. Yaitu bagaimana kita tahu bahwa iman itu bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran yang sehat. Dan oleh sebab itu iman juga harus bertumbuh. Dan ini kita perlu bimbingan daripada orang-orang yang lebih rohani. Kemudian yang ketiga yaitu membantu umat yang membutuhkan pertolongan. Ya, pada orang-orang yang sedang mengalami kedukaan. Perlu diberi penghiburan pada orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Ya, waktu daripada Yesus menolong orang-orang yang sakit, begitu juga kita memberikan kekuatan bagi orang-orang yang sakit, mendoakan mereka, memberikan dukungan, bukan sekedar doa tapi apa yang mereka butuhkan. Kalau kita merasa mereka membutuhkan sesuatu bantuan, kita bisa saling tolong menolong gitu ya. Membantu umat yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita bisa lihat juga mendamaikan umat yang mengalami perselisihan. Di mana jemaat ada yang berselisih satu dengan yang lain, jangan kita menjadi kompor gitu ya. Seringkali kita, wah si ini begini ya. Orang ini memang tidak menyenangkan, menjengkelkan sekali gitu ya. Dia menyakiti hati saya. Oh, lalu kita masih malah jadi kompor. Iya benar, saya juga pernah loh disakiti hatinya oleh orang itu gitu ya. Jadi bukan mendamaikan, malah membuat kipas ya, api makin besar. Tetapi di dalam pelayanan pastoral, di dalam pelayanan ini kita harus memberikan kedamaian umat yang mengalami perselisihan supaya mereka bisa berdamai. Bukan makin besar lagi api perselisihan itu ya. Saudara-saudara, kemudian yang terakhir juga menolong umat makin bertumbuh supaya semakin layak menjadi teman sekerja Allah. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan sekedar untuk menerima berkat karunia Tuhan untuk diselamatkan titik, tetapi kita juga dipanggil Tuhan untuk melayani ya. Melayani menjadi teman sekerja Allah. Setiap orang yang dipanggil untuk yang sudah ditebus menjadi orang-orang yang kudus, maka kita juga harusnya menjadi teman sekerja Allah di bidang kita masing-masing ya. Bukan harus berarti oh saya menjadi teman sekerja Allah berarti saya menjadi pengkhotbah. Tidak semua orang terpanggil untuk menjadi pengkhotbah ya. Tetapi setiap orang terpanggil untuk menjadi teman sekerja Allah. Di dalam bidang apa? Bisa bermacam-macam ya. Jadi bukan harus pendeta yang harus menjadi teman sekerja Allah, tetapi setiap kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, setiap kita yang dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan, maka kita harusnya menjadi teman sekerja daripada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita melihat hal-hal yang demikian, kita tahu bahwa perkembangan zaman masa ini ya, tadi saya sudah katakan bahwa perkembangan daripada kelompok daripada Muslim gitu yang cukup besar, yang cukup signifikan gitu. Saya berjalan waktu saya berjalan dari Pontypool ke Ngabang, kalau dulu ada beberapa gereja, beberapa masjid yang cukup besar gitu ya. Hanya beberapa, 1-2 gitu ya. Kemudian kalau sepanjang jalan berapa ratus meter kita akan ketemu gereja. Berapa ratus meter jalan ketemu gereja lagi gitu. Wah rasanya, waduh ini kayak kelompok daerah wilayah yang Kristen gitu. Tetapi begitu saya sekarang pergi gitu ya. Akan mengejutkan juga gitu. Bari Ponti, aduh masjid yang cukup besar sekali itu. Besar banget. Begitu jalan ke daerah mulai ada beberapa masjid. Begitu di daerah lagi ada lagi ya. Jadi sudah terlihat sekali pertumbuhan daripada kelompok Muslim. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang sudah demikian banyak? Ternyata banyak juga yang ditinggalkan oleh jemaatnya. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhannya bukan lagi mengurusi jemaatnya, tidak mengurusi daripada gereja yang sudah dibina ini. Tetapi mereka lebih mengurusi kepentingan dirinya masing-masing, keluarganya masing-masing. Ada yang meninggalkan jabatannya sehingga menjadi anggota DPRD, kemudian punya profesi yang lain, atau juga masih tetap sebagai pendeta tapi sudah beralih gitu ya, hanya sebagai jabatan tetapi kenyataannya pekerjaan sehari-harinya tidak lagi sebagai pendeta. Sangat memiris gitu ya, kita lihat perkembangan ini itu di daerah kita di Indonesia gitu ya, dan juga sudah dialami oleh negara-negara lain. Jadi saudara-saudara, kalau demikian bagaimana dengan kita yang sudah dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang kudus, yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah terpanggil oleh Tuhan, dipisahkan dari dunia ini, jangan lagi kita masuk menjadi kelompok di dalam dunia, menjadi sama dengan dunia. Tapi biarlah kita boleh melakukan tugas kita masing-masing sebagai hamba-hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan, yang mempunyai pegangan kebenaran yaitu firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, dan kita mau menjadi rekan sekerja Allah di dalam pelayanan kita, sebagai baik kita yang mempunyai talenta sebagai konselor atau juga kita yang mempunyai talenta untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang lain, mendoakan, saling mendukung satu yang lain, membantu, memberikan pertolongan. Jadi saudara-saudara, biarlah temukan saudara di mana saudara kita masing-masing Tuhan tempatkan. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat Tuhan yang kudus, biarlah kita melakukan tugas kita masing-masing sebagai umat Tuhan di dalam pelayanan kita, menjadi rekan sekerja Allah yang membantu, menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Janganlah kita menjadi kendor, tetapi terus menyala-nyala karena semangat yang diberikan oleh Tuhan. Tidak mudah ya, kita seringkali gampang, ayo semangat dong, ayo dong pelayanan dong. Seringkali juga kita jatuh bangun gitu ya di dalam pelayanan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, seringkali ada saat-saat di mana dia juga menjadi lemah. Yang kuat membantu yang lemah diangkat gitu ya. Dan kita saling menopang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu marilah kita saling menopang satu dengan yang lain sebagai jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang menjadi terang di mana kita berada. Kita menjadi beda dengan dunia. Kita menjadi orang-orang yang menerangi lingkungan kita. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar keinginan, tapi sungguh orang mengatakan, sungguh kita berbeda, sungguh engkau berbeda dengan yang lain karena ada Kristus di dalamnya. Layanilah Tuhan dengan semangat dari Tuhan sendiri.